apa yang terputus sanadnya dua orang rawi atau lebih ala tawali secara berurutan. Jadi syaratnya pertama yang putus itu ada dua atau lebih ala tawali secara berurutan. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa yang putus itu lebih dari satu, dua atau lebih. Kemudian keterputusannya itu terjadi secara berurut-urutan. Ya, jadi bukan dikatakan sebagai mukdol, misalnya putus, kemudian nyambung, kemudian putus lagi, enggak. Tapi apa? Putus, putus, putus. Ya, ada beberapa keterputusan secara berturut-turutan. Misaluhu contohnya, ma'rawahul hakimu fi ma'rifati ulumil hadis. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumil Hadis bisanadihi ila Qa'nabi an Malik, diriwayatkan dari Al-Qa'nabi dari Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu min al-amali illa ma yutiq. Diriwayatkan dari Al-Qa'nabi. Qa'nabi meriwayatkan dari Malik. Dikatakan bahwa Malik mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi budak, ya, budak itu berhak untuk mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian dengan cara yang baik. Dan tidaklah dia dibebankan suatu amalan kecuali apa yang dia mampu. Lihat ya, Malik ini tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Malik tidak bertemu, Al-Imam Malik tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Kemudian, qala al-hakim, hadha mu'dalun an malikin, a'dalahu hakadha fil muwatta. Kemudian kata Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, ya, hadis ini adalah hadis yang mu'dal dari Malik. Ya, di'dalkan demikian pada Al-Muwatta dalam kitabnya Al-Imam Malik Al-Muwatta. Fa hadzal hadits mu'dalun li'annahu saqata minhu itsnani mutawaliyan baina Malikin wa Abi Hurairata. Maka hadis ini adalah hadis yang mu'dal karena telah terputus darinya dua orang rawi secara berturut-turutan di antara Imam Malik dan Abu Hurairah. Ya. Jadi di antara Imam Malik dan Abu Hurairah ada dua rawi, tapi kemudian tidak disebutkan di dalam sanad. Wa qad arafna annahu saqata minhu ithnani mutawaliyani min riwayat al-hadis kharij al-muwatta hakadha. Kita tahu bahwa ada dua rawi yang mengalami keterputusan atau dua rawi yang hilang dari sanad ini dari apa yang diriwayatkan di luar al-muwatta. Ya, hakadha. Demikian an Malik, an Muhammad bin Ajlan, an Abihi, an Abi Hurairah. Ya, dari Malik, kemudian dari Muhammad bin Al-Ajlan, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Sehingga ada dua rawi yang dihilangkan dari sanad. Yang pertama, Muhammad bin Ajlan, kemudian bapaknya, ini Ajlan. Ya. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah, ini adalah hadis yang mu'dal. Hukmuhu al-mu'dalu hadithun da'if wa huwa aswa'u halan minnal mursal wal munqati'. Mu'dal adalah hadis yang da'if dan keadaannya yang paling jelek apabila dibandingkan dari hadis mursal dan hadis munqati'. Wadhalika likasrotil mahdufin minal isnad. Yang demikian kenapa? Karena banyak yang dihilangkan dari sanadnya. Wa hadzal hukmu 'alal mu'dal bi ijma'i ulama, dan ini adalah hukum terhadap mu'dal dengan kesepakatan para ulama bahwa hadis mu'dal ini lebih parah kondisinya daripada hadis mursal dan hadis munqati'. Hadis mursal dan hadis munqati'. Kemudian yang selanjutnya ijtima'uhu ma'a ba'di suwaril mu'allaq. Ya. Bergabungnya gambaran al-mu'dal dengan mu'allak. Kalau mu'allak kemarin kan dari awal sanad hilang, kemudian akhirnya bersambung. Nah, terkadang hadis mu'dal ini dia memiliki kemiripan dengan mu'allak. Jadi keterputusannya itu sudah di depan, kemudian yang terputus itu lebih daripada satu. Kata beliau, inna bainal mu'dal wa bainal mu'allak umuman wa khususan min wajhin. Sesungguhnya di antara mu'dal dan mu'allak, ya, ada keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Pertama kata beliau, fayajtami'ul mu'dal ma'a mu'allaq ma'al mu'allaq fi surati wahidin wa hiya idza hudifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyan fa huwa mu'dalun wa mu'allaqun fi anin wahid. Maka kata beliau, apabila maka mu'dal itu bergabung dengan mu'allaq pada satu gambaran. Kapan? Apabila dihapus, ya, keterputusannya itu terjadi pada mabda isnadihi, pada permulaan sanad rawiyani mutawalian, dan yang hilang itu adalah dua rawi secara berturut-turutan. Ya, jadi mu'dal itu kan dia tidak melihat di mana terjadinya. Ya, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, selama yang hilang itu dua rawi atau lebih secara berturut-turutan, itu disebut sebagai mu'dhal. Nah, ketika keterputusannya itu ada di apa? Di awal, di mabda'us sanad, ya, maka kita sebut sebagai apa? Mu'allaq. Ya. Kita sebut sebagai mu'allaq. Mu'allaq tapi dia mu'dhal juga. Mu'alak dan mu'dol. Kenapa dia mu'alak? Karena terjadinya itu di awal sanad. Kenapa disebut mu'dol? Karena yang hilang dua rawi. Ya, fahuwa mu'dolun mu'alakun fi anin wahid. Maka dia disebut mu'dol dan mu'alak dalam satu tempat. Wa yufarikuhu fi suratain. Ya. Dan mu'alak dan mu'dol bisa berbeda pada dua kondisi. Yang pertama, idza hudhifa min wasatil isnad rawiyani mutawaliyan fa hiya mu'dhalun wa laysa bimu'allaq. Kalau dia di tengah, maka cukup dia disebut sebagai mu'dhal saja, tidak disebut sebagai mu'allaq. Ya, kalau dia terjadi di tengah sanad. Atau yang kedua, idza hudhifa min mabda'il isnad rawin faqat fa huwa mu'allaq wa laysa bimu'dhal. Sebaliknya, kalau dia diriwayatkan di awal sanad tapi cuma satu rawi saja, ya, satu rawi saja yang hilang, maka ini disebut sebagai mu'allaq, bukan disebut sebagai mu'dhal. Paham tuh? Jadi ada satu keadaan di mana mu'dhal itu berserikat dengan mu'allaq. Kapan? Yaitu ketika kemu'dhalannya itu terjadi di awal sanad. Yaitu dengan apa? Di awal sanad gugur dua rawi atau lebih. Ketika gugur dua rawi atau lebih di awal sanad, maka dia disebut mu'dhal mu'allaq. Ya, sudah mu'dhal karena apa? Karena lebih dari satu rawi, mu'allaq karena dia terjadi di awal sanad. Kemudian min madhonnil mu'dhal, ya, termasuk tempat-tempat yang banyak terjadi al-mu'dhal, disebutkan oleh al-imam As-Suyuti atau As-Suyuti rahimahullahu taala dalam Tadhibur Rawi, beliau menyebutkan min madhanil mu'dhali wal munqati wal mursal, termasuk tempat-tempat yang diperkirakan, ya, banyak yang mu'dhal, munqati dan mursal. Yang pertama, kitab sunan di Sa'id ibn Mansur. Kitab As-Sunan karya Sa'id ibn Mansur. Kemudian yang kedua, Mu'allafatu Ibni Abi Dunya. Karya-karyanya Ibni Abi Dunya. Yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Ya, kitab-kitab yang banyak meriwayatkan hadis mu'dhal. Baik. Sekarang munqati. Al-munqati. Munqati ini nama umum. Ya, nama umum dari hadis yang mengalami keterputusan. تعريفه لغة هو اسم فاعل من انقطاع يعني ضد الاتصال ضد الاتصال. Secara bahasa al-munqati adalah isim fa'il dari al-inqita, lawan dari al-ittisal, lawan dari ketersambungan. Berarti apa artinya? Keterputusan. Adapun secara istilah, ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ya, yang disebut sebagai munqati adalah apa yang tidak bersambung sanadnya. Ya, dalam bentuk apapun. Keterputusannya dalam bentuk apapun. Jadi dia tidak mempersyaratkan harus terjadi di depan, di tengah, di belakang, dan tidak mempersyaratkan yang putus itu hanya satu rawi saja atau dua rawi atau tiga rawi, tidak. Ya, makanya kita katakan munqati ini adalah nama bagi hadis yang terputus secara umum. Kata beliau, yakni anna kulla isnadin inqata'a min ayyi makani kana sawa'un kana al-inqita'u min awal al-isnad aw min akhirihi aw min wasatih. Yaitu semua sanad yang mengalami keterputusan di tempat manapun itu, baik itu keterputusannya di awal sanad atau di akhirnya atau di tengahnya, ya, mau itu terjadi di awal, di tengah, di akhir, itu semua masuk ke dalam definisi al-munqati'. Fayadkhulu fihi ala hadha al-mursal wal-mu'allak wal-mu'dal. Maka dengan demikian masuk ke dalamnya mursal, mu'allak, mu'dal. Ya enggak? Mursal itu di akhir, mu'allak di awal, mu'dal kalau rawinya itu lebih daripada satu. Secara berturut-turutan. Ya. Kalau definisi munqati' tadi, terjadinya keterputusan dimanapun, maka mursal, mu'allak, mu'dal masuk ke dalamnya. Lakinna ulama al-mustalah al-mutaakhirin khassu al-munqati'a bima lam tantabiq alaihi suratul mursal au mu'allaq au mu'dal. Akan tetapi para ulama mustalahul hadith yang mutaakhir, ya, mereka mengkhususkan munqati' terhadap keterputusan selain mursal, mu'allaq, dan mu'dal. Ya. Apa? Enggak, pokoknya dia putus tapi bukan mursal, bukan mu'alak, bukan mu'dol. Maka kita sebut sebagai apa? Mungkote. Ya. Jadi kalau keluar dari definisi mursal, mu'alak, dan mu'dol, ya, kita sebut hadis yang terputus tersebut dengan nama hadis mungkote. Wa kadzalika kana isti'malu al-mutaqaddimin. Demikian juga yang menjadi pengamalannya para ulama al-mutaqaddimun. Fil ghalib secara mayoritas. Jadi sama saja ulama mutaakhirin dengan al-mutaqaddimin pada hakikatnya menganggap bahwa yang namanya munqati, yakni hadis yang terputus sanadnya tapi dia bukan mursal, bukan mu'allaq, bukan mu'dhal. Baik. Walidzalika qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa aktsaru ma yusta'malu fi riwayatin fi riwayati man duna tabi'i an sahabi kamalik an ibni Umar. Ya, kemudian kata Imam Nawawi, wa aktsaru ma yustamalu, dan kebanyakannya munqati ini diamalkan pada riwayat orang-orang yang sebelum tabi'i dari sahabi. Ya, artinya kalau yang mursal itu tidak disebut sebagai munqati. Munqati itu pembahasannya setelah tabi'i. Jadi kalau tabi'i dari sahabi ini enggak disebut sebagai munqati, tapi disebut sebagai mursal. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Kamalik an ibni Umar, seperti Malik dari Ibni Umar. Ya, Malik dari Ibni Umar ini disebut sebagai munqati. Disebut sebagai munqati. Kenapa? Karena Malik bukan tabi'i, atba'u tabi'i. Dia meriwayatkan dari Nafi' dulu, baru dari Ibnu Umar. Ya, kalau keterputusannya itu dari Nafi', Nafi' naik kepada Rasulullah tanpa ada tanpa ada perantara, ini disebut sebagai mursal. Sehingga para ulama al-mutaqaddimun sendiri menganggap bahwa yang kasus-kasus yang terjadi setelah tabi'in itu disebut sebagai munqati', tidak lagi disebut sebagai mursal. Paham enggak maksudnya? Jadi sama saja ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin menganggap bahwa yang namanya al-munqati itu adalah apa yang sanadnya terputus, tapi dia bukan mursal, bukan mu'allaq, bukan mu'dhal. Jadi umum. Ya. Selama keterputusannya itu bukan mursal, bukan mu'allaq, bukan mu'dhal, maka dia disebut sebagai munqati. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, al-munqati inda al-mutaakhirin min ahli al-hadis wa ma lam yattasil isnaduhu mimma la yashmaluhu ismul mursal awil mu'allaq awil mu'dhal. Ya, ini tadi yang kita sebutkan. Menurut para ulama al-mutaakhirin yang disebut sebagai munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya tapi tidak tercakup dalam hadis mursal, mu'allaq atau mu'dhal. Jadi semua hadis yang putus sanadnya, yang putus sanadnya tapi dia bukan mursal, bukan mu'allaq dan bukan mu'dhal. Faka'annal munqati'a ismun 'am li kulli inqita' fi sanad ma 'ada suratan salasan min suwaril inqita'. Maka munqati ini seolah-olah menjadi nama umum bagi semua keterputusan di dalam sanad kecuali tiga yang tadi disebutkan. Mu'allaq, mursal dan mu'dhal. Mu'allaq, mursal dan mu'dhal ini tidak disebut sebagai hadis munqati. Paham ya? Ini yang disebut oleh para ulama al-mutaqaddimun. Wa hiya hadfu awwali isnadihi au hadfu akhirihi. Au hathu itsnaini mutawaliyaini min ayyi makani kana. Jadi dikecualikan dari munqati adalah apa yang dihilangkan di awal sanadnya atau dihilangkan di akhir sanadnya atau dihilangkan dua rawi secara berturut-turutan atau lebih. Ya, maka kalau terpenuhi ya ketiga hal ini dia tidak disebut sebagai munqati. Paham? Wa hadha huwa alladhi masya 'alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukhbah wa syarhiha. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah dan syarahnya. Ya. Jadi intinya munqati adalah keterputusan sanad tapi dia bukan mursal, bukan mu'allaq dan bukan mu'dhal. Tsumma innahu qad yakunu al-inqita' fi makanin wahidin min al-isnad wa qad yakunu fi akthar min makanin wahid. Kemudian yang namanya keterputusan itu bisa terjadi di satu tempat di dalam sanad dan bisa terjadi ya lebih banyak daripada satu tempat. Ka'ay yakunal inqita' fi makanain ya fi makanaini au thalathatin masalan. Seperti ada keterputusan di dua tempat atau tiga. Contohnya, ma rawahu Abdul Razak anis Tsauri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yusayy an Hudzaifah marfu'an inna walaitumuha Aba Bakr fa qawiyyun amin. Dari Hudzaifah secara marfu, ya, sesungguhnya aku telah memasrahkan urusan ini kepada Abu Bakar. Maka dia adalah seorang yang kuat dan amanah. Lihat sanadnya, perhatikan. Abdul Razak meriwayatkan dari Tsauri, Tsauri meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Zaid ibn Yusai, dari Hudzaifah. Kemudian kata beliau, faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasatiha wa huwa syarik. Saqata min baina Tsauri wa Abi Ishaq. Ya. Jadi ada keterputusan pertama antara Tsauri dan Abu Ishaq. Ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Diriwayatkan dari Abdul Razak dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq. Ya, yang benar bahwa Ats-Tsauri tidak meriwayatkan dari Abu Ishaq secara langsung tapi ada syarik. Ada syarikun di antara Ats-Tsauri dan Abu Ishaq. Ini keterputusan yang pertama. Idh anna Ats-Tsauri lam yasma' al-haditha min Ibn Ishaq mubasyaratan. Kenapa? Karena Ats-Tsauri tidaklah mendengar hadis ini dari Abu Ishaq secara langsung, wa innama sami'ahu min syarik. Ya, hanya saja beliau mendengar hadis tersebut dari syarik. Wa syarikun sami'ahu min Abi Ishaq, dan syarik mendengar hadis tersebut dari Abu Ishaq. Qala Syekhuna, Syekhuna ketika mentalik ini mengatakan wa kadzalika hasala saqat baina Abdul Razzaq wa Tsauri wa huwa An-Nu'man ibn Abi Syaibah. Jadi ada sebenarnya ada dua keterputusan di dalam sanad ini. Yang pertama antara Tsauri dan Abu Ishaq ada syarik. Kemudian di antara Abdul Razzaq dan Tsauri juga ada keterputusan. Ya, Abdul Razzaq tidak mendengar hadis ini langsung dari Tsauri, tapi meriwayatkan hadis ini dengan perantaraan An-Nu'man bin Abi Syaibah. Antum tulis itu. Jadi ada dua keterputusan dari sanad ini. Yang pertama di antara Abdul Razzaq dan Tsauri itu ada An-Nu'man ibn Abi Syaibah. An-Nu'man bin Abi Syaibah. Kemudian terjadi keterputusan yang kedua dari di antara Tsauri dan Abu Ishaq, ya, di sana ada syarik. Ya. Kalau berurutan namanya apa, Dan? Mu'dal. Kalau berurutan namanya mu'dal, tapi ini kan ada keterputusannya di dua tempat. Maka yang demikian disebut sebagai apa? Sebagai munqati. Maka kata beliau, fahada inqita, fahada inqita la yantabiqu alaihi ismul mursal wala mu'allaq wala mu'dal fahuwa munqati'un. Maka keputusan di dalam sanad ini ya tidak bisa, tidak masuk ke dalam definisi mursal, tidak masuk dalam definisi mu'allaq, tidak masuk dalam definisi mu'dal, maka dia disebut sebagai munqati. Jadi semua keterputusan sanad yang dia bukan termasuk pada mu'allaq, mu'dal, dan mursal disebut sebagai munqati. Kemudian hukmuhu al-munqati'u dha'ifun bi-ijma'il ulama li-faqdihi syartan min syurutil qabul. Hadis munqati' adalah hadis yang lemah dengan kesepakatan para ulama karena dia telah kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Apa itu? Wahuwa tisalus sanad. Yaitu ittisal sanad, bersambungnya sanad. Walil jahli bihalir rawi al-mahdhuf, dan ketidaktahuan terhadap keadaan rawi yang dihapus. Ya, jadi jarah ta'dilnya tidak bisa diterapkan karena kita tidak mengetahui siapa yang berada di antara dua sanad tersebut. Ya, dua rawi tersebut. Taib, naqif ila huna, dengan demikian selesai kita dari pembahasan hadis lemah karena keterputusan sanad yang zahir. Ya, keterputusan sanad yang zahir. Mu'allaq itu kalau keterputusannya di awal sanad, kalau mursal keterputusannya di akhir sanad, yakni apa yang keterputusannya di atas tabi'i. Kemudian yang ketiga mu'dal apabila hilang darinya dua orang rawi secara berturut-turutan, dua orang rawi atau lebih secara berturut-turutan. Kemudian mungkote, ya ini keterputusan yang terjadi zahir, tapi dia tidak masuk ke dalam mu'allaq, mursal, dan mu'dal. Baqiya indana saktun khafi, ya, anwa'u saktil khafi. Yaitu hadis-hadis yang keterputusannya, itu ya halus, ya tidak tampak secara zahir. Maka ada dua di sini adalah hadis mudallas dengan mursal al-khafi. Hadis mudallas dengan mursal al-khafi. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Al-mudallas pembahasannya cukup panjang. Naqif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.